الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم دار إلى يوم القيامة. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah taala al-fasal al-hadi asyar, fasal ke-11 tentang al-khusyu' bis salat wa ma yajburu naqsaha, tentang khusyuk dalam salat dan perkara-perkara apa yang dapat menambal kekurangannya. Di pertemuan yang lalu kita sampai, yang telah kita sebutkan bagaimana pentingnya al-khusyuk dalam salat dan bagaimanapun seseorang melakukannya, tidaklah mungkin seseorang dapat sempurna dalam khusyuknya. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin, dan nanti akan disebutkan beberapa hal, sebab-sebab yang dapat membantu kita, yaitu memperbaiki kekurangan khusyuan dalam salat-salat kita. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan ucapan penulis rahimahullah, "Idza aqbalta ila shalat fa'taqid annaka muqbilun ila Allah." Apabila engkau menghadap dalam salat, maka yakinilah bahwasanya engkau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara penting yang membantu seseorang agar ia khusyuk dalam salatnya. Yakni menghadirkan rasa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, ini di antara sebab utama seseorang perbaiki atau diperbaiki khusyuknya dalam salat. Dan kita telah sebutkan tentang bab al-ihsan dalam ibadah. Ta'budullah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam ketika ditanya, apa itu ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, apa itu al-ihsan, ditanya oleh Jibril alaihissalam, maka Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallah, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya, meskipun, catatan penting, tidak mungkin seorang manapun dapat membayangkan dan diperbolehkan untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Namun hadirkan posisi seakan-akan kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada-Nya. Seakan-akan benar-benar kita menghadapnya dan melihat sesuatu yang langsung meskipun kita tidak membayangkannya. Contohnya seseorang ketika dia menghadap raja, ketika dia menghadap pimpinannya, atau seorang anak kepada orang tuanya, atau seorang warga menghadap kepada ketua kampungnya, dia datang untuk suatu hajat, ya. Tentulah sebelum dia meminta, sebelum dia menyampaikan permohonan dan permintaannya, dia menjaga adab-adabnya. Dia datang dengan mengetuk pintu dengan sopan, bukan dengan menggebrak-gebraknya. Dia mengucapkan salam, dia dipersilahkan duduk, dia duduk, dia posisikan duduknya duduk yang baik, bukan duduk yang dianggap tidak beradab, bukan dengan tangan metenteng, bukan dengan kaki jegang bahasa Jawa, dia duduk dengan duduk yang baik. Demikian pula dia berbicara dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang bisa diterima dan baik. Kemudian dia menyampaikan hajatnya, saya datang kemari untuk demikian dan demikian. Demikian pula dia menjaga pakaiannya, dia jaga agar tidak bau ataupun hal-hal yang semisalnya. Dan hal ini dituntunkan dalam sholat, mana yang apakah itu yang termasuk syarat-syarat sholat yang tidak sah sholat tanpanya harus dikerjakan. Taharah, suci dari najis dan hadas kecil maupun besar, dengan mandi besar apabila hadas besar, apabila hadas kecil dengan berwudu, tidak ada dengan tayamum, dan dia pun harus menghadap kiblat, menutup aurat, dan syarat-syarat yang lain yang tidak sah sholat tanpanya. Kemudian pula dia diperintahkan untuk menjalani rukun-rukunnya. Ya, perkara yang diharuskan juga dan tidak sah sholat tanpanya, namun di dalam sholat. Seperti takbiratul ihram, seperti membaca al-fatihah, seperti ruku, sujud, dan seterusnya. Dan ada pula kewajiban-kewajiban sholat yang jika dia kerjakan, dia telah terbebas dari dosa. Dan apabila dia tinggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ya, dia jika dia tinggalkan dengan sengaja, adapun dia lakukan tanpa sengaja, tertinggal kewajiban-kewajiban sholat, maka tetap sah sholatnya, akan tetapi dia disyariatkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Dan ada yang disyariatkan dalam sholat yang merupakan sunnah-sunnah, yang jika dia kerjakan baik, bagus, tapi jika dia tidak kerjakan, dia tetap berpahala. Seorang sholat misalnya pakai kaos, ya dari sisi sahnya sah saja, akan tetapi itu ya ini kurang berada di mana disebutkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, berhiaslah kalian setiap tempat salat, ke tempat sujud kalian termasuk masjid, maka disyaratkan demikian. Namun selama pakaiannya itu satrul aurah, menutupi auratnya, ya, maka dia telah memenuhi syarat-syarat sahnya salat, maka salatnya sah. Dan ada perkara-perkara yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Maka dari perkara apa yang disyariatkan, ada yang harus, ada yang sunnah, ada yang seterusnya. Namun apabila seseorang merasa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya dalam salat, dalam ibadah Rasul mengatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau sudah menghadap seseorang, melihat dia yang engkau menyaksikannya, engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah dia sedang melihatmu, yakinlah dia sedang mengawasimu. Kita ibaratkan untuk mendekatkan pemahaman saja agar mudah, lebih mudah dipahami, bukan sama sekali dengan maksud menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah telah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun. Akan tetapi ini hanya untuk mendekatkan pemahaman, lebih mudah dipahami insyaallah taala. Seperti contohnya seorang karyawan yang dia ingin mempersembahkan hasil pekerjaan yang terbaik, dan dia menjaga kedisiplinan yang sebaik-baik, datang tepat waktu, demikian pula ya, pulangnya hasil kerjanya optimal dan seterusnya. Akhirnya dia jadi karyawan berprestasi misalnya, dan dia memang ingin persembahkan yang terbaik untuk perusahaannya, untuk negerinya, atau untuk apapun dia ingin yang terbaik, dia lakukan demikian. Namun ada kalanya dia dihinggapi rasa bosan, ada kalanya dia dihinggapi rasa malas, maka ketahuilah atasanmu sedang melihatmu, mandormu sedang mengawasimu. Sehingga seorang buruh misalnya, dia ingin persembahkan yang terbaik, saya tidak ingin pekerjaan yang saya lakukan ini bahasa jawanya meletot-letot, akan saya bikin rapi sebagus mungkin, ya. Apalagi ini misalnya masjid, sedang membangun masjid, ini akan saya bikin yang rapi, yang bagus, dilihat enggak dilihat saya persembahkan yang terbaik, seakan-akan ya ini saya memang sedang memperlihatkan ya ini bukan kepada siapapun, namun kepada yang memang berhak diperlihatkan, dalam hal ini ibadah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jika seorang sedang malas, sedang bosan, maka ketahuilah dia sedang mengawasimu. Ya, seorang buruh ketika dia tahu di ruangan atas ada sebuah ruang yang berdinding kaca yang bisa mandornya melihat dari dalamnya, melihat semua karyawannya, burungnya, apa yang mereka kerjakan, fulan bekerja dengan baik, fulan ngobrol, fulan tidak serius kerjaannya. Maka meskipun dia malas, meskipun dia bosan, ini akan mendorong dia. Ketika dia sedang tidak semangat untuk melakukan amal yang terbaik, maka dia pun yakini, saya sedang diawasi. Kalau pekerjaan saya main-main, kalau aktivitas saya tidak serius, bisa-bisa saya ditegur, dipotong gaji saya, diberi SP peringatan, atau bahkan sampai di PHK, dikeluarkan diganti yang lain. Oleh karena itu, seorang dalam beribadah, dan kita tahu bahwasanya seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah baik bukan hanya terbatas salat, ya, dalam yang lainnya, memuliakan tamu, menjenguk orang sakit, dan berbagai macam banyak ibadah yang lain. Namun terkhusus dalam bab salat, ini kita contohkan demikian pula. Maka seorang yang mengetahui ini hikmah penciptaan dia, ya, maka semestinya dia tidak meremehkan hal ini. Ya. Sudah sejak awal dia sudah lakukan dengan baik. Dia tetap jaga salat lima waktunya. Bahkan dia lelaki, dia penuhi panggilan azan, dia datang ke masjid. Ya. Dan bahkan dia mencari pekerjaan yang mempersilahkan dia sholat lima waktu tepat pada waktunya di masjid. Dan dia hanya ridho baik aturan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak awal dia sudah lakukan dengan baik. Dia mencari pekerjaan yang lebih tenang, meskipun mungkin lebih sedikit nominalnya gajinya, namun dia bisa meluangkan sedikit waktunya, sebagian waktunya, untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Yang dia berharap dengan itu akan selamat di dunia dan akhirat, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika dia sudah masuk salat, maka pikirannya dalam sholat kemana-mana. Maka ini tentunya perkara yang sangat disayangkan. Oleh karena itu di sini disebutkan bagaimana seorang, ya, setelah menjaga dan mempelajari rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, wajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, namun yaitu setelah bagus ucapannya, cocok gerakannya, sesuai tata cara sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW, namun niatnya ataupun hatinya ghafil, lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan dari khusyuk. Oleh karena itu, ini sebab pertama disebutkan, apabila engkau menghadap salat, yakinilah engkau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sembahkan yang terbaik. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa idza waqafta tusalli fa'taqid annaka tunaji Allah azza wa jalla. Selanjutnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila anda berdiri salat, maka yakinilah annaka tunajillah, anda sedang bermunajat, bermuamalah, berinteraksi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, inna ahadakum idza qama fi salatihi فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila ia berdiri dalam sholatnya, sesungguhnya dia sedang bermunajat. Dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. Kata Rasul Alaihissalam, yakni makna yunajir Rabbah, yatakallamu ma'allah. Ia sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas wawasan, bukan sebatas memberitahu sebuah maklumat, tapi yang diinginkan lebih daripada itu. Wallahu taala alam sawalil muindallah, yakni mengingatkan umat beliau, mengingatkan kita semua bahwa seseorang apabila salatnya itu adalah bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya ia terdorong untuk memperbaiki tata cara salatnya. Dia memperbaiki khusyuknya dalam salatnya, sebab dia dengan bermunajat, dia dengan salatnya sedang bermunajat bukan kepada makhluk, limpahkan kepada Khalik yang memberinya nikmat sekian banyak, setiap saat, setiap nafas dan setiap denyut jantungnya, sekian banyak nikmat Allah berikan kepadanya. Dia sedang bermunajat kepadanya subhanah. Maka diharapkan dengan itu, yaitu seseorang termotivasi, teringatkan, terdorong untuk lebih khusyuk dalam sholat. Ini salah satu di antara cara dan perkara untuk memperbaiki khusyuk dalam sholat. Rasul mengatakan, mengingatkan, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Sungguhnya kalian di antara kalian apabila sholat dalam sholatnya, ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Wa alam annaka idza qara'ta al-Fatihah, contohnya dia mengatakan, ketahui sesungguhnya engkau apabila membaca Al-Fatihah, fa innaka tunajillaha wa tuhawiru, maka engkau sedang bermunajat kepada Allah dan berhiwar, berbicara, berbincang dengannya. Engkau sedang mengajak bicara Allah subhanahu wa ta'ala. Sabat hadis sahih, dalam sahih, hadis sahih pernah kita lewati, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pernah kita lewati di awal-awal dulu, ya, tentang hadis Abu Hurairah ini, riwayat Muslim, tentang disebutkan Imam Muslim dalam bab wujubu qira'ati al-Fatihah fi kulli rak'ah, bab wajibnya membaca Al-Fatihah tiap rakaat. Dan kita telah sebutkan pengecualian jumhur, yakni dapat keringanan ketika seseorang masbuk mendapatkan imam rukuk dan khawatir imamnya segera iktidal, dia langsung ikut rukuk meskipun belum sempat membaca Al-Fatihah. Ini terhitung satu rakaat dan telah kita sebutkan alasan-alasan dan dalilnya tentang bab ini. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun selainnya, maka Al-Fatihah wajib dibaca dan bahkan merupakan rukun dari sholat. La sholat li man lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ketika seorang membaca Al-Fatihah, ketahuilah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, pernah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat yaitu Al-Fatihah antaraku dengan hambaku menjadi dua macam, menjadi dua bagian. As-salatu hiya qira'atu Al-Fatihah. As-salat di sini yakni membaca Al-Fatihah. Aku jadikan bacaan Al-Fatihah hambaku dalam salatnya menjadi dua bagian. Sebagian untukku, sebagian untuknya. Wa utliqa 'alaihi ismu salat li'anna Al-Fatihah ruknun fi salat. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan, Allah mengatakan, aku bagi sholat menjadi dua antara aku dengan hambaku, yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah disebut dengan as-salat. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukunnya sholat. La tasihus sholat illa biha, yang tidak sah sholat tanpanya, ya, tidak sah sholat tanpanya. Oleh karena itu ini juga didapati dalam contoh-contoh ibadah yang lain. Contohnya Rasul mengatakan tentang haji, Al-Hajju Arafah. Rasul mengatakan haji adalah Arafah. Artinya haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Dan bukan maknanya haji seluruhnya, manasiknya hanya cukup satu wukuf di Arafah. Tentunya tidak. Di sana ada tawafnya, ada sa'inya, tawifadah, ada lempar jumrahnya, ada mabit di Musdalifah, ya, setelah wukuf di Arafah, dan demikian menyembelih hewan bagi haji tamattu, dan begitu pula beberapa yang lainnya. Dan waktu mabit di Mina sebagai menyebutkan wajib, beberapa hal yang lain, baik itu di hari tarwiyah maupun mabit di Mina ayam tasyrif. Baik, terlepas dari hal itu, yang terpenting di antara manasik haji adalah Arafah. Maka Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah, karena tidak sah haji tanpanya. Begitu pula di sini dalam sholat, ya. As-sholat disebut, ya, pula yaitu apa namanya, yaitu di sini al-fatihah disebut dengan nama sholat, ya. Begitu pula sholat subuh, Allah katakan dalam Al-Quran, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. bacaan salat di waktu subuh, Quran al-Fajr, dan salat disebut Quran, dan demikian pula baliknya, dikarenakan salat tidak sah juga tanpa qiraah Quran, tanpa bacaan Quran, paling tidaknya al-Fatihah. Adapun surat setelah al-Fatihah sunnah menurut jumhur ulama. Maka ini beberapa contoh. Demikian pula disebut rakaah, ya, ruku, disebut sajdah atau sujud, tasbih, dan beberapa rukun salat. Kembali ke sini, salah satu rukun salat adalah al-Fatihah yang tidak sah salat tanpanya. Maka dalam hadis qudsi ini Rasul mengatakan Allah berfirman, dan Allah berfirman bukan hanya Al-Quran ya. Jadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu banyak, dan di antara sifat Allah al-kalam, Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, di mana dan bagaimana Allah kehendaki. Dan di antara firman-firman Allah At-Taurat dan Injil terdahulu yang masih asli, demikian pula Allah berfirman kepada malaikatnya, mengajak bicara dengan para malaikatnya. Dan demikian pula dalam hadis qudsi Rasul menyampaikan Allah berfirman demikian dan demikian, tapi itu bukan dari Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu dari firman-firman Allah, dan Al-Quran adalah kalam Allah, kalamnya Allah, firmannya Allah, ucapannya Allah, laisa bimakhluq, dan bukan makhluk kita. Ini keyakinan al-sunnah wal-jamaah disepakati oleh ulama al-sunnah. Baik, bahkan Imam Syafi'i mengatakan man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Imam Syafi'i mengatakan siapa pendapat Al-Quran itu makhluk, dia telah kafir. Ini Imam Syafi'i mengatakan. Kembali ke sini, maka Allah berfirman, jadinya disebut hadis qudsi, fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi, Allah menjawab hamba-Mu memujiku, hamidani 'abdi, anta taqul, anda membaca alhamdulillahi rabbil alamin wallahu min fawqi sab'i samawati, yaqul, syekh menerangkan menjelaskan hadis tadi, ketika anda sedang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah dari atas langit tingkat ketujuh, di atas lapis langit yang tujuh lapis, ya, tujuh lapis langit, di atasnya ada ars, di atas ars ada tayyib kursi tempat mauzul qadam, dan demikian Allah Subhanahu wa taala bersinggasana di atas arsy. Dan ini jelas hadis-hadis mutawatir, dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada yang menyelisihnya kecuali ahlul bidah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Dan demikian dalam ayat-ayat Allah, aamintum man fis samaa, apakah kalian percaya beriman terhadap siapa yang ada di langit, ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur, am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir lam yastabara. Kembali ke sini, maka ketika anda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah yang di atas sana mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab hamidani 'abdi, Allah mengatakan hamba-Ku sedang memujiku. Dan tidaklah seorang mukmin itu yaitu mengkritisi dan lancang terhadap sabda Rasulullah SAW maupun firman Allah. Rasul mengatakan seperti ini, hadisnya sahih, ini sabda Nabi, dan Rasul mengatakan Allah mengatakan demikian. Allah menjawab doa seorang hamba dalam Al-Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin, dia sedang memanjatkan pujian. Allah menjawab hamidani 'abdi, kita meyakini hal ini, sami'na wa ata'na wa amanna, kita mengimaninya, dan tidak kita mempertanyakan bagaimananya. Tidak kemudian seseorang mempertanyakan, yaitu bagaimana Allah menjawab seorang, padahal yang baca banyak sekali orang, satu masjid saja beda-beda berapa banyak orang. Ya, ketika sholat sirriyah tidak dikeraskan oleh imam, maka tiap-tiap orang membaca Al-Fatihah yang mungkin tidak sama waktunya satu dengan yang lain. Bagaimana satu menjawab alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab kami dari hati. Yang satu lagi masih baca, satu lagi masih, bagaimana? Maka seorang sunni, salafi ahli sunnah, tidaklah menentang hadis-hadis, tidaklah menolak dalil-dalil syar'i dengan akal. Itu adalah orang-orang aqlaniyun yang mendahulukan mendewakan akal. Enggak. Bahkan taib banyak sekali disebutkan termasuk perkara yang baik saja mereka iman, wahum bil wabil ghaibi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuuna shalah. Ini merasakan itu disebutkan terhadap yang ghaib pun mereka beriman selama itu datang dari wahyain firman Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanna, kita beriman, kita yakin dengan hal tersebut ya. Dan tidak kita tolak dan tidak kita gubris was-was dari syaitan, pemikiran akal-akal yang jenisnya. Allah turun tiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia bertanya, tidak kita pertanyakan. Kalau di waktu ini malamnya jam segini, di sana malamnya jam berapa, tidak lagi. Di sana malamnya berapa lagi, tidak. Di padang mahsyar, tidak ada syai'un murtaqi wala munkhafid. Tidak ada dataran yang lebih tinggi, tidak ada dataran rendah. Semuanya syai'un amlas, rata dan datar. Bagaimana seseorang akan tenggelam dalam keringatnya, sebagian seleher, sebagian sedada, sebagian selutut. Jika Allah mampu mengendalikan sesuatu, maka Allah maha mampu melakukannya. Tidak kemudian kita kiaskan dengan ahwal dunia, perkara dunia. Bukankah kalau seseorang berdiri di kolam renang, kedalaman 3 meter, semuanya sama tenggelam semua. Bukankah jika semua berdiri dari kolam 1 meter, ya, mungkin dia akan sama sebagian selutut semuanya. Nah, kita katakan, di dunia saja bisa berbeda. Orang yang tingginya beda, 180, yang satu 2 meter, yang satu tingginya 1,5 meter, 150, satunya anak tinggi 110 cm. Ya, lututnya beda dengan bapaknya, dengan kakaknya. Ini pun beda-beda tinggi. Ya. Dan sebagian, karena itu sebagian ulama ketika menyebutkan fadilah adzan muadzin, panjangkan lehernya ya, dengan adzannya, sehingga ketika orang tenggelam dalam keringatnya dia pun selamat darinya. Alakulun, apapun itu bentuknya, kita tidak masuk detail karena tidak ada dalil rinci dalam hal itu, namun kita yakini dan kita ambil sami'na wa ata'na, dan telah banyak yang terbukti dari kisah-kisah terdahulu maupun yang sedang kita alami dan kita sedang mengalaminya. Dari ciri-ciri tanda hari kiamat yang Rasul sebutkan, ataupun kisah-kisah umat terdahulu, banyak sekali yang terbukti yang demikian ya. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, sebagai ilmuwan kemudian menemukan bekas sisa-sisa puing kereta kuda di dasar Laut Merah. Sebagian lagi menyebutkan hal yang lain. Yang sesungguhnya kaum muslimin terbukti atau belum terbukti, karena mereka iman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak butuh pakai yang bukti seperti tadi pun mereka yakin. Kami awak tahu. Namun bagi sebagian yang belum berislam atau yang masih lemah keyakinannya terhadap Al-Islam, terkadang mereka yakin dengan hal tadi, sehingga terbukti dengan hal itu, oh ini benar, dan seterusnya. Begitu pula yang sedang kita alami, Rasulullah menyebutkan di dalam tanda kiamat banyak sekali. Orang mengucapkan salam hanya kepada yang ia kenal, orang tua bergaya muda, ya, semakin banyak jumlah wanita dibanding lelaki, dan demikian pula orang berlomba-lomba, ya, ya tatawwaluna fil bunyan, dalam bangunan, bahkan ria usya'i, yang dulu dia mengembala kambing, beralas kaki, tidak beralas kaki, Arab badui, namun mendirikan hotel-hotel di cakar langit untuk penginapan jamaah haji maupun umrah. Dan Rasul mengatakan ya taqarrabuz zaman, demikian taqarrabul aswaq, mendekatnya pasar-pasar dan satu dengan yang lainnya, market-market, pasar-pasar yang semakin berdekatan. Demikian pula waktu satu dengan yang lainnya terasa semakin dekat, tidak terasa seakan sepertinya baru kemarin hari Selasa ya, kemudian bertemu lagi hari Selasa. Ya, terasa sepertinya baru kemarin, tapi bulan tertentu, namun tidak terasa lagi, sebentar lagi masuk bulan yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Dan banyak lagi di antara analisan. Kembali ke sini, maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas sana maha mendengar apa yang dipanjatkan seorang hamba. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala arrahmanir rahim, ketika seorang hamba membaca arrahman arrahim, qala Allah taala athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, jawab Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba berdoa dengan al-fatihahnya dalam salat, maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan, qala majjadani abdi, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Wa qala marratan, dan dikali waktu yang lain mengatakan fawwada ilayya abdi, hambaku baik mengakui, menyerahkan urusannya kepada aku. Maliki yaumiddin, Allah, Allah lah sang raja hari kiamat, hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Fa idza qala, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sesungguhnya sangat penting mempelajari tafsir Quran dimulai dari Al-Fatihah, karena itu umul kitab, induknya Al-Kitab, dan setiap paragraf badannya, setiap kalimat, setiap ayat badannya terkandung badannya makna-makna yang agung. Dan sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah membuat satu kitab 3 jilid khusus hanya mensyarah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Menjadi kitab Madarijus Salikin, ya. Ini dia syarah atau menjelaskan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana seseorang, ya, setelah sebelumnya menyebutkan pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, tidak mungkin dia bisa melakukan salat kalau bukan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil hayya 'alas salat, tidak mungkin dia bisa datang la haula wala quwwata illa billah, kecuali hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat, dia bisa berjalan. Yang Allah kehendaki dia tidak bisa berjalan, tidak akan bisa berjalan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, menyebutkan Allah yang memiliki rahmat, rahmat yang umum luas, baik kepada hewan, baik kepada jin manusia, rahmat pada kata Ar-Rahman, maupun rahmat pada kata Ar-Rahim yang khusus hanya bagi muslimin. Adapun rahmat yang selain muslimin dan kepada hewan pun diberi, itu rahmat pada kata Ar-Rahman. Sehingga orang kafir pun masih diberi minum, masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi nafas, hidup, dan seterusnya. Padahal dia, di antara mereka bahkan ateis, tidak percaya dengan Allah, masih diberi kesempatan, makan, minum, dan seterusnya. Hewan demikian pula. Dan Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Ya, seorang diingatkan, dan di sini adanya penetapan hari pembalasan. Ya, diingatkan setiap kali Al-Fatihah untuk mengingat hari pembalasan. Dan bahwasannya tiada raja yang berkuasa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan semua orang dibangkitkan dalam keadaan sama, tanpa sehelai kain pun, seberapapun bagusnya dan berbeda-bedanya pakaian mereka. Dan menyerahkan dan meyakini sepenuhnya Allah lah Malik Yaumiddin, rajanya hari itu, hari pembalasan. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Menetapkan yaitu ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi, ini untukku dan hambaku, ini antara aku dengan hambaku, ini urusanku dengan hambaku. Ketika seorang hamba mengatakan ya Allah hanya kepadamu kami beribadah, tapi dia salatnya riya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tapi dia sholatnya untuk dipuji orang, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar dipuji oleh orang, ya, dikatakan fulan qari, ya, fulan alim, dan yang semisalnya waliyadzillah. Allah yang mengetahui. Maka seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hamba-Mu. Dan kalau dia benar diterima pahalanya, dibagi dua, setengah untuk dia, setengah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling tengah, ya, yaitu menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dan para ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat, hanya saja mereka berbeda pendapat mana ayat ketujuhnya, mana ayat ke awalnya dan seterusnya. Baik, kembali ke sini, ini masyhur dalam kitab-kitab fikih ulama fikih. Wa li'abdi ma sa'al, ini antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, kemudian keras-kerasnya ketika seorang minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjanjikan untuknya apa yang dia minta. Ketika seorang hamba meminta tunjukkan aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah akan berikan. Dan perlu diingat, Allah subhanahu wa ta'ala amat mudah untuk mengijabai doa dan permintaan seberapapun banyaknya hamba, seberapapun banyaknya makhluknya meminta. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sunnatullah telah berjalan bahwasan dan berlaku bahwasannya al-jazak min jinsil amal, balasan akan diberikan sesuai dengan amal seseorang. Seorang yang baik amalnya akan diberi pahala baik, seorang yang buruk tidak akan diterima amal ibadahnya dan tidak akan dibalas. Maka di sana ada sebab-sebab diijabahnya doa dan ada sebab-sebab terhalanginya dikabulkannya doa. Dan begitu pula atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya Allah tunda untuk diijabahnya doa seseorang, sehingga dia semakin serius dalam meminta, sehingga dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tak mengetahui, kalau dia minta langsung diberi, mungkin dia langsung lupa, mungkin dia langsung tidak lagi duduk di majelis-majelis ilmu, tidak lagi serius dalam doanya, tidak lagi mendekat ke masjid. Namun ketika itu ditunda, diulur nanti, dia masih terus berdoa, dia masih terus mendekat, masih terus taklim, dan beberapa yang lain Allah mengetahui. Baik, alakul dan di sini antara permohonan-permohonan yang paling penting, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Ditunjukkan jalan yang lurus. Al-ibadatu lillah, ibadah seluruhnya untuk Allah, wal isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnaha lil 'abdi. Tapi itu untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan faedah qal, jika dia meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin, qala Allah, Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fasolat munajat bainal musalli wa rabbih. Syahidnya, solat merupakan munajat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa yang dia minta, apa yang dia puji, apa yang dia sanjung untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjawabnya, terutama al-Fatihah. Dan doa yang lainnya pun Allah mendengarnya. Allah bisa mengijabahnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah dalam surat kita lanjutkan di jenah pada adhan. Kita skos adhan dulu, insyaAllah. Kemudian Syekh mengatakan, fassalatu munajatun bainal musalli wa rabbi. Salat merupakan munajat interaksi seorang hamba yang salat dengan Rabbnya. Lam yarid mithla hadza fi jami'i ibadati abadan. Yang tidak datang semisal dengan ibadah salat seperti ini dalam keseluruhan ibadah-ibadah yang lainnya selamanya. Tidak akan ada. Meskipun masing-masing memiliki kelebihan, namun tidak ada yang seperti as-salat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan bermakna seorang tidak bisa berdoa, memohon, meminta di luar salat. Ada. Dan doa silahul mu'min, siapa yang seorang mu'min. Dan berdoa kapanpun, dimanapun boleh. Dan tidak ada syarat harus taharah dalam doa dan beberapa hal. Dan meskipun disunahkan demikian, namun dalam salat terdapat padanya apa yang tidak terdapat pada selain salat. Fasawm lillah, puasa milik Allah. Kama qala Allah taala, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya kecuali salat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Maka puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya langsung. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan di sana banyak keterangan para ulama, beberapa menerangkan apa maksudnya tentang hal ini. Ada yang mengatakan di antaranya, ya, salah satu di antara tauji bimbingan para ulama tentang hal ini, pahala yang lain bisa diambil. Misalnya seseorang salat-salat sunnah, sedekah-sedekah sunnah, tapi dia mencela ini, mencaci maki ini, menghibai ini, ngerasani ini, menipu ini, misalnya. Lihat begini. Maka akan diambil dari amal-amal ibadahnya, diberikan kepada orang tadi. Ini fulan yang kau zalimi, ini fulan yang kau caci maki. Amalan ibadahnya diambil, berikan ke orang tadi. Kecuali puasa. Maka puasa pahalanya tidak bisa diutek-utek. Tidak bisa dicomot-comot diambil. Allah simpan, Allah tetap bisa diambil. Dan Allah yang akan memberikan langsung. Ini salah satu di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada tafsiran yang lain dari bab ini. Dan bukan di sini pembahasan tentang puasa. Lakin lam yarid fihi ma warada fi shalat. Meskipun sedemikian kelebihan puasa, belum lagi yang lain, pintu royan, pintu khusus, dan banyak lagi. Akan tetapi, ada kelebihan-kelebihan dalam shalat yang tidak ada pada puasa. Fi as-salat annal insan yunaji rabbahu wa yukhatibu. Dalam salat seorang hamba bermunajat, berinteraksi, mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memperhatikannya, akan menjawabnya. Seperti hadis qudsi tadi. Seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim asna alayya abdi. Dan seterusnya. Tadi. Lakin yaqulu fayaruddullah alayhi. Dia membaca doa dalam salat, zikir dalam salat, Allah membalasnya. Wa hadzal ma'na law istasy'arnahu lakana 'azima. Sesungguhnya makna ini jika kita merasakannya, sesungguhnya ini adalah makna yang sangat agung. Ya. Seandainya seseorang diajak bicara oleh atasannya, direkturnya, padahal karyawannya ada ratusan, ada 500, ya misalnya, dia yang diperhatikan, dia yang dijawab, ya. Dia yang meminta dan dia yang dijawab, misalnya, maka tentunya itu sudah saya suatu istimewaan tersendiri. Loh, bagaimana seorang hamba dia sholat dan dia membaca dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Maka seandainya seseorang merasa yang demikian, maka tentunya ini perkara yang sangat besar dan sangat agung. Lakinnana nasallallahu an yu'amila nabi afwi. Akan tetapi kita, kebanyakan kita, maka kita mohon kepada Allah agar Allah menyikapi kita dengan ampunannya. Naghfalu anhu katira, kita banyak lalai, kita banyak terlupa tentangnya, termasuk dalam salat. Ka'annana naqra'ul Fatihah, seakan-akan kita membaca Al-Fatihah qira'atan 'abirah, bacaan yang lewat begitu saja. La yastahbirul wahidu minna annahu yunadillah. Tidaklah di antara kita menghadirkan maknanya bahwasanya ketika dia sedang membaca Al-Fatihah, dia sedang bermunajat kepada Allah, wa annallahu yukhatibu, dan Allah mengajaknya bicara, ataupun Allah menjawab zikir dan pujian serta doanya. Fayaqul, dia mengatakan hamidani abdi, Allah mengatakan hambaku memujiku. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Tiap dia membaca kalimat-kalimat Al-Fatihah. Hadza li abdi wa li abdi masal, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan kita merasa butuh minta ditunjukkan dan diberi hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah menjanjikan aku akan berikan. Mana syuruh bihada Allahumma illa yasha'Allah, kita tidak merasakan hal ini, ya, kecuali ya Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan fahada yadullu ala hanyati salat, ini menunjukkan pentingnya salat. Walidzalika kana al-insan qa'iman yunajjillah, jika seseorang berdiri salat bermunajat kepada Allah, itu tadi keadaannya. Wa kana al-insan sajidan, demikian ketika seorang sujud. Aqrabu ma yakunu minallahi azza wa jalla, dalam mana yang mana itu merupakan posisi terdekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni lebih didengar, lebih diperhatikan ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al jazaa' min jinsil 'amal, balasan diberikan sesuai dengan amalan. Ketika seorang hamba kan disebutkan merasakan merendahkan diri di tempat yang paling bawah sejajar dengan kakinya, nanti yang disebut ya subhanallahi azim, dia membaca subhanallah azim, Allah yang maha agung, dan dia membaca subhanarabbil a'la tentunya, namun Allah yang maha suci dan maha agung. Jama'at bainal munajat hal al-qiyam wa bainal qudud hal al-sujud, di samping dia bermunajat, itu keadaan berdiri, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud, di samping dia bermunajat kepada Allah, dia pun sedang memposisikan diri semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, yakni dia akan semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah cintai, semakin Allah dekat ketika dia dalam posisi sujud, akan semakin dekat dijabai doanya. Walam yakun aqrabu ma yakunu wa huwa qa'id, yang tidak sedekat ketika dia berdiri. Di anna fi sujud dullan lillah, karena sujud adalah bentuk menghinakan diri kepada Allah. Aitu ya qaul insan asrafa a'dha'i, di mana seseorang meletakkan anggota tubuh yang paling mulia darinya, yaitu dahi. Kepala di antara bagian tubuh yang paling mulia, paling atas. Dia letakkan wahwal wajh, yaitu wajah. Fil ard, dia letakkan di tanah, di tegel, di karpet, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya madasul aqdam, tempat di mana dipijak-pijak oleh kaki-kaki. Tempat yang rendah di bawah, tempat diinjaknya kaki-kaki, namun dia letakkan dahinya karena Allah. فأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل. Engkau meletakkan di bumi dahimu, hidungmu, karena merendahkan diri untuk Rabb Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Taala. Fatadu a'la ma fi badanika fi hada'il asfali ma fi badanik al-qadaman. Engkau letakkan bagian tubuh yang paling tinggi, paling atas dari badanmu di tempat yang sejajar, yang paling rendah dari badanmu, yaitu kedua telapak kaki. Al-qadaman wal jabha al-an fi mustawal wahid, dalam satu garis, yaitu kaki, telapak, ya, kaki dengan kepala satu garis. Kilahuma 'alal ardh 'ala ma yudas, semuanya di atas bumi Allah yang dipijak-pijak. Walihadza taqul, oleh karena yang kau katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ka'annaka tashur, seakan-akan kau sedang merasakan, annaka lamma nazalta fil ardh wa jama'ta ruhaka fil ardh wajhaka wa qadamaik. Yaitu engkau merasa ketika engkau sedang turun, letakkan di bumi, dan engkau meletakkan yaitu wajahmu, kedua kakimu, dan seterusnya. Takul, anda membaca subhana man tanazzaha 'anil suful, seakan-akan anda membaca maknanya maha suci Allah yang maha suci dari kerendahan. Allah yang maha suci dari kerendahan, Allah yang maha tinggi. Kita membaca subhana rabbil a'la, Allah yang maha tinggi di atas sana, kita yang rendah. Maka seberapapun seorang muslim posisi kedudukannya, jabatannya, dia sebagai pimpinan apapun, tetap tidak diberi dispensasi untuk dia boleh tidak sujud, kecuali sakit, karena tidak mampu. Karena selama dia mampu, diperintahkan untuk sujud di bumi Allah Subhanahu wa Taala, apapun derajat dan kedudukannya di sosial. Fahuna al-munasabah wadhihah, jelas bagaimana keterkaitannya. Dia membaca subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Allah maha tinggi di atas sana, saya rendah dan merendahkan diri kepada Allah. Maka dengan itu seorang ketika merendahkan diri di hadapan Allah, Allah pun justru meninggikannya. Sebaliknya tidak ada seorang pun yang meninggikan diri, mengangkat dirinya, takabur, maka Allah akan merendahkannya. Dan tidak ada seorang hamba tawadhu dan merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Ini mengapa sujud termasuk sedekat-dekat posisi dengan Allah Subhanahu wa Taala, didekatkan kepada Allah. Terakhir beliau mengatakan dalam paragraf ini, kama annar ruku lamma kana ta'ziman taqulu fi subhanarabbil ali, sebagaimana pula ruku ketika itu posisi mengagungkan diri kepada yang di hadapan kita atau yang kita rukui, maka kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Oleh karena tidak boleh rukuk dan sujud diberikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Taala. Tidak boleh rukuk kepada baik itu pelatih bela diri, baik itu kepada yang lain, tidak pula sujud kepada siapapun. Dan Rasul mengatakan, seandainya boleh seorang makhluk sujud kepada yang lainnya, tentu aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Namun tidak boleh. Seandainya boleh, itu kata Rasulullah SAW. Maka demikian seorang ketika salat menghadirkan halal ini, dan seorang akan mendapatkan faedah besar ketika dalam khusyuknya, ketika dia merasakan hal ini, posisi rukuk, posisi sujud, dia merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Kita lanjutkan bab khusyuk insyaallah di pertemuan yang akan datang, hari Selasa pekan depan insyaallah taala. Senin kita kajian akidah insyaallah taala wal manhaj. Kita cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi.